بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Fa ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan kita pada malam hari ini masih kita sebutkan penjelasan dari Fadilati Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika beliau mensyarah kitab Tauhid dalam Fathul Majid dan menjelaskan keadaan-keadaan ahli tauhid yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dilihat dari keadaannya dan nasibnya pada yaumul qiyamah. Naam. Pada pembahasan yang sebelumnya beliau menyebutkan keadaan yang pertama adalah seseorang yang memiliki keikhlasan yang sempurna di dalam hatinya. Naam. Sehingga dengan kesempurnaan yang dia miliki, demikian pula keyakinan yang sempurna di dalam hatinya seputar kalimat la ilaha illallah menyebabkan akhirnya dia menjadi seorang hamba yang menjadikan kecintaan dirinya mengikuti kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan kebenciannya juga mengikuti kebencian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sebab yang seperti ini menyebabkan akhirnya sang hamba ini tidak terus-menerus terjatuh ke dalam dosa. Ketika dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa, dia bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini belum menyebutkan adalah seorang yang Allah Azza wa Jalla haramkan atasnya neraka Jahannam. Walaupun sebelumnya dia memiliki perbuatan dosa-dosa dan kesalahan. Karena dengan keyakinannya, keikhlasannya dan kecintaannya akan mengungguli dan memberatkan amalan solehnya dibandingkan amalan-amalan kejelekannya. Naam. Dan beliau juga menyebutkan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita jelaskan keadaan seorang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun ternyata kalimat tersebut tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan mereka adalah orang-orang yang mengucapkannya dalam keadaan la ya'riful ikhlas, tidak mengetahui apa itu ikhlas. Naam. Ia mengucapkan kalimat tersebut disebabkan karena taklid. Dia mengikuti keadaan masyarakat yang ada di sekitarnya yang mengucapkan kalimat tersebut, kemudian dia mengucapkannya. Ataukah mengucapkannya karena menjadi kebiasaan yang ada di masyarakatnya. Naam. Sehingga orang-orang yang seperti inilah beliau menyebutkan orang-orang yang akan difitnah menjelang matinya dan mendapatkan azab di alam barzakhnya, di alam kuburnya. Naam. Orang yang seperti ini terkena kepada mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan seputar seorang yang diazab oleh Allah Azza wa Jal. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya mendengarkan manusia mengucapkan sesuatu kemudian saya mengucapkannya. Naam. Ini keadaan orang-orang yang diazab oleh Allah Azza wa Jal walaupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah disebabkan karena ketidakadanya keikhlasan dan keyakinan di dalam dirinya. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan melakukan perbuatan dosa serta kesalahan dalam keadaan ternyata amalan kebajikannya lebih berat ditimbang di sisi Allah Azza wa Jal dibandingkan perbuatan-perbuatan dosanya. Mereka ini kata beliau rahimahullah, qalaha ala wajhin khulisa bihi minasyirkil akbar dunal akbar dunal azghar, yaitu seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dirinya adalah orang-orang yang terselamatkan dari syirik besar, bukan syirik kecil. Naam. Dan dia tidak mendatangkan setelahnya amalan-amalan yang akan membatalkan tauhidnya. Dia tidak melakukan kesyirikan, dia tidak melakukan kekafiran, tidak melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan akhirnya membatalkan imannya dan tauhidnya. Naam. Sehingga beliau menyebutkan fahadhil hasanah la yuqawimuha syai'un minas sayyiat. Maka amalan-amalan kebaikan yang dia miliki akan bisa mengalahkan perbuatan-perbuatan kejelekan yang dia amalkan di alam dunianya. Sehingga orang yang seperti ini terkena kepada mereka hadis al-bitaqah, yaitu keadaan seorang yang akan ditimbang amalan kebajikannya dengan amalan keburukannya. Namun Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya menjadikan timbangan amalan kebajikannya lebih berat dibandingkan timbangan amalan-amalan kemaksiatannya. Naam. Ini dikhususkan bagi mereka orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa-dosa besar yang menyebabkan akhirnya dia diharuskan mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasan yang beliau sebutkan. Kemudian kita lanjutkan keterangan dari beliau rahimahullah, wa innama yukhafu 'alal mukhlis. Namun perkara yang dikhawatirkan bagi seseorang yang ikhlas di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ayatiya bisayyatin rajihatin fayad'ufu imanuhu, apabila dia mendatangkan perbuatan-perbuatan kejelekan yang lebih berat dibandingkan perbuatan-perbuatan amalan kebaikannya. Yang dikhawatirkan bagi seorang yang mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, apabila dia mendatangkan perbuatan kejelekan yang lebih berat ketika ditimbang pada yaumul qiyamah dibandingkan amalan-amalan kebaikannya. Naam. Fayad'ufu imanuhu, sehingga menyebabkan akhirnya melemahkan imannya. Fala yaquluha bi ikhlasin wa yaqinin mani'in min jami'i sayyiat. Disebabkan karena beratnya amalan-amalan kejelekan yang dia amalkan menyebabkan akhirnya pengucapnya tidak mengucapkannya berdasarkan keikhlasan dan keyakinan yang bisa menghalangi dirinya dari seluruh kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan yang ada. Nah, karena di awal pembahasan beliau menyebutkan keadaan seorang yang benar-benar ikhlas, yang benar-benar yakin, yang kata Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan inna allaha harrama ala nari man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan dari neraka jahannam seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari hatinya. Demikian pula tentang keyakinan Rasul juga menyebutkan berita gembira dengan al-jannah bagi siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu, dalam keadaan hatinya benar-benar meyakini kalimat tersebut. Orang yang memiliki keikhlasan yang sempurna, keyakinan yang sempurna, beliau menyebutkan di awal pembahasan dan tadi kita sebutkan, menyebabkan akhirnya dia menjadi orang-orang yang benar-benar berupaya untuk mewujudkan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga disebutkan di antara dari keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan, disebutkan oleh sebagian salaf, ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati siyamin wala salatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Tidaklah mengalahkan kalian dari sisi amalan dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu disebabkan karena banyaknya salatnya beliau radhiyallahu anhu. Bukan pula disebabkan karena banyaknya puasanya. Tapi yang mengungguli Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan kita seluruhnya adalah disebabkan karena iman yang ada di dalam hatinya. Keimanan yang sempurna, keikhlasan yang sempurna, keyakinan yang sempurna. Sehingga menyebabkan akhirnya beliau menjadi seorang yang benar-benar tulus kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menyebutkan yang dikhawatirkan bagi seorang yang ikhlas adalah apabila dia mendatangkan perbuatan kejelekan sehingga menyebabkan akhirnya melemahkan imannya dan menyebabkan akhirnya melemahkan keikhlasannya dan keyakinannya. Sehingga bila mana demikian, ketika ditimbang di yaumil qiyamah akan menyebabkan timbangan amalan-amalan keburukannya lebih berat dibandingkan amalan-amalan kebaikannya. Beliau juga menyebutkan wa yukhsha alaihi minasyirkil akbari wal asghar. Seseorang yang seperti ini, kata beliau rahimahullah, dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam perbuatan syirik besar dan syirik kecil. Orang-orang yang ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun dia melakukan perbuatan-perbuatan kejelekan yang lebih berat dibandingkan amalan kebaikannya, itu akan dikhawatirkan terjatuh ke dalam salah satu dari dua jenis syirik. Ima syirik besar dan ima syirik kecil. Nah, fa in salima minal akbar baqiya ma'ahu minal asghar. Kalau semisal dia terselamatkan dari syirik besar, maka dia tidak akan terselamatkan dari syirik kecilnya. Fayudhifu ila dhalik sayyiatin tandammu ila hadha syirki. Ditambah lagi dia melakukan perbuatan-perbuatan kejelekan sehingga menambah amalan-amalan keburukan selain dari perbuatan syiriknya. Fayarja'u janibus sayyiat. Sehingga bila kenyataannya demikian akan menyebabkan lebih berat timbangan amalan-amalan keburukannya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga dengan penjelasan yang disebutkan dan diuraikan oleh beliau rahimahullah, nampak jelas bagi kita penggabungan antara beberapa riwayat-riwayat hadis yang berisikan tentang targhib dan terhib, memotivasi seseorang untuk kemudian beramal, menakut-nakuti seseorang untuk kemudian meninggalkan perbuatan dosa dan kesalahan. Sehingga penggabungan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah demikian jelas. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya seorang mukmin adalah seseorang yang dia melihat dosa-dosanya ka'annahu qa'idun tahtal jabal yakhafu an yaqa'a alaihi. Seakan-akan dia seorang yang duduk di pinggir atau di samping gunung yang aktif, yang dia mengkhawatirkan gunung tersebut akan menjatuhinya. Adapun seorang yang fajir, Rasul menyebutkan memandang dosa-dosanya kadzubabin marra 'ala anfih, seperti halnya seekor lalat yang berlalu di depan hidungnya. Sangat berbeda jauh antara keadaan seorang mukmin yang mukhlis, yang ikhlas, yang yakin dengan seorang yang tidak adanya kesempurnaan keikhlasan dan keyakinan di dalam hatinya tersebut. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadisnya nampak jelas semangat beliau di dalam melakukan amalan-amalan keburukan, dan bahkan semangat beliau di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu ila Allah fil yaumi 100 marrah. Rasul menyebutkan bahwasanya beliau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dalam seharinya saja 100 kali. Seharinya saja beliau memperbanyak tobat kepada Allah Azza wa Jalla bahkan 100 kali jumlahnya. Sehingga tidak boleh ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah seseorang bertawakal dengan tauhid. Tidak boleh seseorang dia menyandarkan amalannya dengan tauhid, sehingga ketika Mu'ad ibn Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu mendengarkan khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan seorang yang menunaikan hak Allah, dia tidak akan diazab oleh Allah Azza wa Jal. Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, ya Rasulullah, bolehkah saya mengabarkan berita gembira ini kepada manusia? Rasul mengatakan, la idzan yattakilu, jangan, karena khawatir nantinya mereka akan bertawakal dengan tauhidnya, bertawakal dengan amalan yang dia miliki tersebut. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian boleh juga melanjutkan, fa inna sayyi'at tud'iful imana wal yaqin. Ini perhatikan penjelasan dari beliau rahimahullah. Karena sesungguhnya amalan-amalan kejelekan akan bisa melemahkan iman dan yakin. Akan bisa melemahkan iman, melemahkan keyakinan seseorang terhadap imannya, terhadap kalimat la ilaha illallah yang dia lafazkan. Fayad'ufu qawlu la ilaha illallah, sehingga melemahkan ucapan dirinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fayamtani'ul ikhlasu bil qalb fayusirul mutakallimu biha kalhazi awin na'im, sehingga menyebabkan keikhlasan terhalangi di dalam hatinya. Penyebabnya adalah karena kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak, yang berat, yang dia amalkan, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wal iyadz billah. Sehingga menyebabkan akhirnya seorang yang mengucapkan kalimat tersebut seperti halnya seorang yang hazi awin na'im, yang mengigau, atau seorang yang lindur ketika tidurnya, tidak sadar, tidak faham, tidak mengerti apa yang dia lafazkan. Naam. Aw man yuhassinu sautahu bi ayati min al-Qur'an min ghairi dhauqin wa halawah. Ataukah seperti seseorang yang dia memperbagus bacaannya, membaca ayat-ayat Al-Qur'an tanpa dia bisa meresapinya dan tanpa bisa merasakan manisnya makna ayat tafsir yang dia baca tersebut. Naam. Fahaula lam yaquluha bikamali sidqi wal yaqin, sehingga orang-orang yang seperti ini kata beliau rahimahullah tidak mengucapkannya dengan kesempurnaan kejujuran dan keyakinan. Bal ya'tuna ba'daha bisayyi'atin tanqudhu dzalik, bahkan yang dia datangkan setelahnya adalah perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan yang membatalkan itu seluruhnya, membatalkan kesempurnaan kejujurannya di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, membatalkan kesempurnaan keyakinannya di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wal iyadz billah, wal iyadz billah. Bal yaqulunaha min ghairi yaqinin wa sidqin wa yamutuna ala dzalik, bahkan dia mengucapkannya tanpa ada keyakinan dan kejujuran dan dia meninggal di atas perkara itu seluruhnya. Walahum sayyi'atun katsirah tamna'uhum min dukhulil jannah, ia memiliki kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan yang demikian banyak yang menyebabkan akhirnya menghalangi mereka untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa idza katsurat adz-dzunubu thaqula 'alal lisani qauluha. Ini perhatikan, belum menyebutkan secara panjang urean-urean keadaan mereka, orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun ternyata dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang demikian banyak, yang demikian berat, sehingga melemahkan iman, melemahkan keyakinan, melemahkan keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Naam. Beliau menyebutkan idza kasratiz dzunub taqula 'alal lisani qauluha. Apabila dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang demikian banyak, menyebabkan lisan itu demikian berat untuk mengucapkan kalimat tersebut. Wa qasa al-qalbu 'an qauliha, dan hati menjadi keras dari mengucapkannya. Wa karihal 'amala shalih, bahkan membenci untuk melakukan amalan-amalan saleh. Wa saqula 'alaihi sima'ul Qur'an, berat hatinya untuk mendengar ayat Al-Qur'an. Wastabshara bi dzikri ghairihi, bahkan sebaliknya dia gembira ketika mendengarkan selain dari ayat Al-Qur'anul Karim. Wal a'udzu billah. Watma'anna ilal batil, dia merasa tenang ketika melakukan perkara kebatilan. Wastahalla ar-rafath wa mukhalata ahli al-batil, dia menghalalkan perbuatan zina dan dia bergaul bersama ahli al-batil. Wa kariha mukhalata ahli al-haq, dia membenci untuk bergaul bersama dengan ahli al-haq. Famathalu hadza idza qalaha qala bi lisanihi ma laysa fi qalbihi wa bi fihi ma la yusaddiquhu 'amaluhu. Sehingga permisalan seorang yang seperti ini, apabila dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang dia ucapkan hanya sekedar dia ucapkan dengan lisan tanpa disertai dengan ucapan hati, dengan mulutnya tanpa dibenarkan dengan amalan-amalan zahirnya. Wal'iyadzubillah. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan ini yang dikhawatirkan bagi seseorang yang mukhlis, yang ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian ketika perkara-perkara tersebut ada pada dirinya, menyebabkan akhirnya kalimatnya tidak akan melindungi dirinya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah tatkala kita membaca sejarah orang-orang saleh, baik sejarah sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum, sejarah generasi-generasi yang saleh setelah mereka, generasi sahabat, kita akan menjumpai keikhlasan mereka, kecintaan mereka, keyakinan mereka, kejujuran mereka benar-benar ditampakkan dengan amalan-amalan saleh yang mereka amalkan. Mereka adalah orang-orang yang paling takut terhadap perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan antara keikhlasan, kejujuran, keyakinan itu ternyata berhubungan dengan amalan, berhubungan dengan jauh dan dekatnya seseorang melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penggabungan dari beliau rahimahullah dari beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang adanya ancaman bagi perbuatan dosa dan kemaksiatan, dan adanya kabar gembira bagi mereka orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan surga Allah dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Falhasib, beliau menyebutkan bikhilafi man yaquluha biyaqinin wa sidqin, berbeda dengan mereka orang-orang yang mengucapkannya disebabkan karena keyakinan dan kejujuran. Naam. Imma alla yakuna musiran ala sayyi'atin asla aw yakuna tawhiduhul mudma'innu li sidqi wa yaqinihi rajjaha hasanatihi. Seseorang yang mengucapkannya karena yakin dan jujur memiliki dua kemungkinan, kata beliau rahimahullah. Kemungkinan yang pertama, dia tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa sama sekali, ketika terjatuh ke dalam perbuatan dosa dia bertobat kepada Allah, kemudian terjatuh lagi dia bertobat kepada Allah, terus menerus demikian hingga wafatnya. Ataukah kemungkinan yang kedua, dia memiliki tauhid yang terkandung di dalamnya kejujuran dan keyakinan, sehingga dengan kejujurannya dan keyakinannya akan bisa mengalahkan dan memberatkan kebaikannya dibandingkan perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan yang dia amalkan. Naam. Wallazina yadkhuluna an-nar, kemudian belum mempertegas, orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahannam, mimman yaquluha lam yaquluha bisidqi wal yaqini tammaini, adalah orang-orang yang mengucapkannya dalam keadaan tidak jujur, tidak yakin, dengan kejujuran dan keyakinan yang sempurna. Al munafiyaini lisayyiat, yang akan menafikan dan akan memberatkan timbangan amalan-amalan keburukannya. Au qaluha waqtasabu ba'da dzalik sayyi'atin rajahat 'ala hasanatih. Ataukah dia mengucapkan kalimat tersebut, waqtasabu ba'da dzalika sayyi'at, kemudian dia setelahnya melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang menyebabkan akhirnya lebih kuat dibandingkan amalan-amalan kebaikannya, summa dha'ufa lidzalika sidquhum wa yaqinuhum thumma lam yaquluha ba'da dzalika bisidqi wa yaqinin tam li'anna dzunuba qad adha'afa dzalika as-sidqa wal yaqina min qulubihim. Na'am. Sehingga menyebabkan akhirnya melemahkan keyakinannya, melemahkan kejujurannya, sehingga dia tidak mengucapkannya dalam keadaan jujur dan yakin yang sempurna, karena perbuatan-perbuatan dosa, kata beliau rahimahullah, akan melemahkan kejujuran, keyakinan dari hati-hati pengucapnya. Sehingga ini secara ringkas penjelasan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, dan belum menukilkannya, demikian adalah penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Demikian pula Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, dan yang lainnya di antara mereka para al-ulama. Ini keadaan-keadaan orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid, dan keadaan mereka ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, kita kembali melanjutkan penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qawlus Sadid. Beliau masih menjelaskan tentang keadaan, tentang keutamaan-keutamaan yang terkandung pada kalimat La ilaha illallah. Naam. Dan faedah-faedahnya. Di antaranya adalah annahu yusahhilu 'alal 'abdi fi'lal khair wa tarkal munkarat. Kalimat la ilaha illallah akan memudahkan seorang hamba untuk melakukan perbuatan kebaikan dan meninggalkan perkara-perkara kemungkaran. Wa yusallihi 'anil musibat, akan menyebabkan seorang hamba merasa ringan dari menjalankan ujian-ujian yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fal mukhlisu lillahi fi imanihi wa tauhidihi tukhaffifu alaihi ta'at lima yarju min thawabi rabbihi wa ridwanihi. Keadaan seorang yang ikhlas mengucapkan kalimat tersebut, kata beliau rahimahullah, akan menyebabkan akhirnya ringan di sisinya melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah. Lihat penjelasan beliau sama persis dengan apa yang diuraikan oleh Syekh Abdurrahman Ali Syekh rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Majid. Dan penjelasan Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, dan yang lainnya dari kalangan mereka para ulama. Artinya keikhlasan yang benar dan sempurna yang dimiliki oleh seorang mukmin muwahid ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah menyebabkan akhirnya ringan baginya melakukan berbagai macam perbuatan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kata beliau rahimahullah, menyebabkan akhirnya ringan baginya menjalani sekian musibah-musibah yang Allah azza wa jalla timpakan kepada dirinya. Sehingga ketika musibah tersebut datang menimpanya, apa yang dia ucapkan adalah kalimat yang mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mencela Allah, tidak pula berandai-andai yang akan menafikan keimanan dirinya terhadap takdir Allah azza wa jalla dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Nah, wa yuhawinu alaihi tarku ma tahwahu nafs minal ma'asi lima yakhsha min sakhatihi wa iqabih. Demikian pula akan memudahkan baginya meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang disukai oleh jiwanya, yang akan dikhawatirkan dia akan mendatangkan murka, dia akan mendapatkan murka Allah dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita untuk terus mengkaji apa itu ikhlas. Pentingnya kita terus menerus mengkaji apa itu tauhid, agar benar-benar sempurna keikhlasan kita, keyakinan kita dan jujurnya kita di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Naam. Wa minha anna tauhid idza kamula fil qalb habbaballahu li sahibihi al-imana wa zayyanahu fi qalbihi wa kariha ilaihi al-kufra wal fusuq wal 'isyan wa ja'alahu min ar-rasyidin. Dan demikian pula di antara dari keutamaan tauhid apabila telah sempurna di dalam hati pemiliknya, Allah azza wa jalla akan menyebabkan kepada pemilik, akan menjadikan pada pemiliknya, akan menjadikan hati pemiliknya mencintai al-iman. Habbaballahu li sahibihi al-iman, iman. Allah azza wa jalla akan menjadikan pemiliknya mencintai iman. Dan wa zayyanahu fi qalbihi, iman itu akan menghiasi hatinya. Dan dia membenci kekufuran, membenci kefasikan, membenci kemaksiatan. Allah azza wa jalla akan menjadikan dirinya termasuk dari mereka ar-rasyidin, orang-orang yang terbimbing. Subhanallah. Ini apabila tauhid seseorang benar-benar sempurna. Sehingga penjelasan ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah nampak jelas keselarasan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid dengan beberapa penjelasan-penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar keadaan mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan keadaan mereka orang-orang yang menjadi wali Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah azza wa jal. Ketika seseorang tidaklah dia melihat, melainkan dia melihat sesuatu yang dicintai oleh Allah azza wa jal. Faja'altu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi, sampai dengan akhirnya Allah menjadikan pendengarannya sebagaimana pendengaran yang dia melihat dengannya, telinganya sebagaimana telinga yang dia mendengar dengannya, tangannya sebagaimana tangan yang dia memegang dengannya, kaki yang dengannya, akhirnya dia melangkah dengannya. Maksudnya adalah Allah azza wa jalla memberikan taufik kepada penglihatannya, pendengarannya, kakinya dan tangannya untuk melakukan perkara-perkara ketaatan, melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, betapa besarnya keutamaan at-tauhid. Karena inilah at-tauhid menjadi prioritas dakwah para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena demikian bagus dan demikian banyaknya faedah-faedah apabila keikhlasan dan kesempurnaan tauhid yang dimiliki oleh seorang hamba pada pemiliknya. Naam. Wa minha annahu yukhafifu 'anil 'abdil makarih wa yuhawinu 'alaihil alam. Di antara dari keutamaan tauhid, kata beliau rahimahullah, akan menyebabkan ringan bagi pemiliknya perkara-perkara yang dibenci, dan menyebabkan akhirnya ringan pula baginya untuk menjalankan perkara-perkara yang menyakitkan di kehidupan dunianya. Wa bihasabi takmilil 'abdi litauhid wal iman wa talaqqihi al makari wal alam biqalbin munsharahin wa nafsin mutmainnin wa taslimin wa ridha bi aqdarillahil muallamah. Sehingga apabila telah sempurna pada diri seorang hamba tauhidnya dan imannya, akan menyebabkan dia bisa menerima perkara-perkara yang dia benci, menerima perkara-perkara yang menyakitkannya dengan hati yang lapang, dengan jiwa yang tenteram, yang tenang, dengan benar-benar menerima dan ridha dengan takdir-takdir Allah Azza wa Jalla yang menyakitkannya. Naam, ini semuanya berhubungan dengan sempurna tidaknya tauhid pemiliknya. Ini menunjukkan ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba wali'iyadzubillah yang masih mencintai kemaksiatan, seorang hamba wali'iyadzubillah yang masih membenci takdir-takdir Allah Azza wa Jalla yang menimpanya. Naam, ia memiliki hati yang tidak tenang, ia memiliki hati yang tidak lapang, yang tidak menerima. Ini menunjukkan perkara yang harus dia perhatikan adalah tauhidnya. Perkara yang harus dia perbaiki adalah tauhidnya. Menunjukkan tauhidnya memiliki kelemahan, menunjukkan keyakinannya memiliki kelemahan, sehingga harus dia sempurnakan dengan benar-benar memahami apa itu ikhlas dan keyakinan serta cinta terhadap kalimat la ilaha illallah. Kemudian wa min a'zami fadhailihi, di antara dari keutamaan yang paling besarnya dari kalimat la ilaha illallah, annahu yuharrirul 'abda min riqqil makhluqin wa ta'alluqi bihim wa khaufihim wa raja'ihim wal 'amali li ajlihim, hadza huwa al 'izzul haqiqi was syaraful 'ali. Di antara dari keutamaan yang paling besar yang terkandung pada at-tauhid adalah akan menyebabkan seorang hamba itu merdeka, akan memerdekakan seorang hamba dari menjadi budak makhluk-makhluk yang lainnya, dengan dia menggantungkan dirinya ke makhluk-makhluk tersebut, memiliki rasa takut kepada mereka, memiliki rasa harap kepada mereka, dan beramal untuk mereka. Dan inilah, kata beliau rahimahullah, kemuliaan yang hakiki dan keutamaan yang demikian tinggi yang Allah berikan kepada ahli tauhid, sehingga dia hanya bergantung kepada Allah, tidak takut kepada makhluk. Yang dia takuti adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak beramal untuk makhluk, dia beramal hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Sehingga sebagian di antara mereka ketika mentafsirkan apa itu ikhlas, mereka menyebutkan adalah orang-orang yang beramalnya baik ketika dirinya sendirian atau ketika dirinya berada di keramaian, sama dan tidak ada perbedaan. Artinya ketika dirinya sendiri dia beramal hanya untuk Allah azza wa jal. Ketika dirinya berada di keramaian juga dia beramal hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Bukan untuk manusia, bukan demi mendengarkan sanjungan dan pujian-pujian mereka. Ini keutamaan yang besar diperoleh bagi orang-orang yang benar-benar bertauhid. Wa yakunu ma'a dhalika muta'allahan muta'allihan muta'abbidan lillahi la yarju siwahu, sehingga menyebabkan bersama dengan itu seorang hamba benar-benar menghambakan dirinya hanya untuk Allah, tidaklah berharap kepada selainnya, wala yakhsha illa iyyah, tidak ada kekhawatiran kecuali hanya kepada Allah, wala yunibu illa ilaih, tidaklah dia kembali kecuali hanya untuk Allah, وَبِذَلِكَ يَتِمُّ فَلَحُهُ وَيَتَحَقَّقُ نَجَاتُهُ. Sehingga dengan perkara-perkara yang demikian akan menjadi sempurna keberuntungannya, akan menjadi nyata keberhasilannya dan kesuksesannya. Naam. Tayib, ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini, dan di sini masih disebutkan beberapa dari keutamaan at-tauhid oleh beliau rahimahullah, dan insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan yang berikutnya biiznillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.